Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman serta nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Pada pertemuan malam hari ini, di pertemuan yang ke-14, kita akan memasuki pada poin tempat terbaik untuk menghafal di halaman ke-113. Tempat terbaik untuk menghafal di halaman 113. Pembahasan di halaman 113 ini masih merupakan bagian dari bab 4, yaitu kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah sebelumnya disebutkan tentang kiat-kiat menghafal Al-Quran, kemudian kunci dalam menghafal dan mengingat, serta waktu-waktu terbaik untuk menghafal, maka kita masuk kepada tempat terbaik untuk menghafal. Imam Ibnu Jamaah mengatakan, menukil dari Al-Khatib, bahwa tempat yang paling baik untuk menghafal adalah kamar. Jadi tempat yang paling baik untuk menghafal adalah kamar. Dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang membuat lalai. Tentunya ketika seorang berada di kamar, biasanya dia berada sendiri. Ya. Atau tidak ramai dengan berbeda kalau seseorang berada di luar kamarnya. Dan tatkala kondisi dia ini tenang, kondisi ini tidak berisik, tidak ribut, tidak banyak manusia, makin akan memudahkan untuk menghafal. Dan juga tempat yang bagus untuk menghafal adalah tempat yang jauh dari hal-hal yang membuat lalai. Ini juga ada isyarat dari Al-Khatib bahwa tempat-tempat yang membuat lalai ini hendaknya dijauhi agar seseorang bisa menghafal dengan baik. Misal, ada tempat yang di situ mungkin ya terlalu ramai, terlalu bising, atau tempat yang situ misalnya ada tempat, biasa kalau di arah kampus ada tempat makan, tempat apa gitu, kantin dan sebagainya, yang biasa ini akan membuat dia lalai untuk menghafal. Dia akan sibuk dengan hal-hal selain hafalannya. Demikian pula di kamar. Kalau di kamar ini, ya ada orang memang itu kalau dia lihat kasur, dia lihat tempat tidur, dia langsung ingin istirahat. Maka lebih baik dia menghafal di luar dari kamarnya. Cari tempat yang kondusif, tempat yang mudah baginya untuk menghafal. Jadi perkataan Al-Khatib ini tidaklah mutlak, tidaklah melazimkan kita untuk di kamar. Tidak mesti. Seseorang yang lebih tahu tentang dirinya. Namun memang secara umum, sebagian besar bahwa menghafal di kamar ini lebih banyak membantu. Dan tentunya tempat-tempat yang jauh dari hal-hal yang membuat lalai. Lalu beliau mengatakan, tidak baik seseorang apabila menghafal di tempat yang terdapat tumbuhan, di sekitar pohon-pohon yang menghijau, di tepi sungai, apalagi di tengah jalan. Ya. Dan ini akan membuat perhatiannya, fokusnya itu berkurang dari apa yang ia hafal. Dan juga tempat yang bising. Karena hal ini akan dapat mencegah kosongnya hati. Seseorang kalau ingin menghafal, hatinya mesti kosong. Dia fokus dengan apa yang ia hafalkan. Ini catatan penting. Seseorang jika lo ingin menghafal, dia fokuskan pikirannya, dia kosongkan hatinya dari segala hal yang tidak berkaitan dengan hafalan. Jadi dia fokus untuk menghafal. Kemudian, poin selanjutnya, penuntut ilmu harus akrab dengan Al-Quran. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Al-Qur'an sampai khatam setiap bulan. Qala qultu inni ajidu quwatan. Lalu Amr bin Al-As mengatakan, Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, inni ajidu quwatan. Sesungguhnya aku mampu mengerjakan lebih dari itu. Maksudnya aku mampu menghatamkan Al-Qur'an kurang dari satu bulan. Qala faqra'uhu fi 20 lailah. Maka bacalah sampai khatam selama 20 hari. Jadi kalau tadi 1 bulan 30 hari, sekarang kalau memang ada kekuatan, maka bacalah dalam 20 hari sampai khatam. Qala qultu inni ajidu quwatan. Kata Abdullah bin Amr bin As, Aku memiliki kekuatan lebih dari itu. Aku mampu untuk membaca Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Quran kurang dari 20 hari. Qala faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Lalu Nabi SAW mengatakan, jika demikian, bacalah Al-Quran sampai khatam selama 7 hari dan jangan lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa penuntut ilmu hendaknya dia memiliki bagian bagi dirinya terhadap Al-Quranul Karim. Dia membacanya. Dia berusaha memiliki waktu khusus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ia baca. Lebih bagus lagi jika ia merenungi ayat-ayat tersebut, memahami ayat-ayat itu, kemudian melihat tafsir para ulama terhadap ayat-ayat yang ia baca. Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, yang wafat antara tahun 60 sampai 70 Hijriah, beliau pernah berwasiat. Kata beliau, aku berwasiat kepada kalian, hendaklah bertakwa kepada Allah. Aku juga berwasiat kepada kalian, agar kalian selalu membaca dan menghayati kandungan Al-Quran. Jadi wasiat Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, agar manusia, terlebih penuntut ilmu, ini membaca Al-Quran dan menghayati kandungan yang ada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah cahaya di malam yang kelam dan petunjuk di siang yang terang. Ketahuilah bahwa Al-Quran bisa menyebabkan kamu meraih sesuatu yang nilainya sangat tinggi, yaitu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ya, tatkala seseorang membaca Al-Quranul Karim, maka jangan ia menginginkan dunia dari bacaannya, maka hendaknya ia mengikhlaskan niat. Jangan seseorang hanya ingin dikatakan bahwa dia memiliki perhatian yang besar kepada Al-Quran, bahwa ia adalah seorang yang qari. Jangan demikian. Hendaknya ia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau bisa ia sembunyikan amalannya ini. Dia memiliki amalan rahasia antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini poin, penuntut ilmu harus akrab dengan Al-Quran. Maka ini nasihat bagi kita semua. Hendaknya kita memiliki perhatian kepada kitabullah, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan yang mengamalkannya. Yang pertama, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan yang mengamalkannya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Fatir, ayat yang ke-29-30, bahwa orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburkan isinya, mengamalkan kandungannya, maka ia akan disempurnakan ganjarannya, dan Allah akan tambah dari karunianya. Jadi Allah akan berikan karunia kepada orang yang membaca, menghafal, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka kita harus antusias dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, memberikan perhatian kepada kitabullah, memberikan bagian dari waktu kita untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dia petunjuk? Dan bukankah kita berharap akan kecintaan Allah kepada kita? Maka bagaimana mungkin kita yang mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu malas untuk membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Bukankah dia Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kedua mata, kemudian lisan? Maka gunakanlah nikmat Allah ini untuk melihat ayat-ayatnya, membaca ayat-ayat Allah. Kedua telinga ini digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian seseorang ini akan disempurnakan ganjarannya dan Allah akan berikan karunia kepada mereka. Yang kedua, orang yang hafal Al-Quran, mahir dalam membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik, kiramim bararah. Dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Jadi adalah sebuah keistimewaan bagi orang-orang yang menghafal kitabullah. Yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Seseorang nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan berada pada tingkatan sesuai dengan banyaknya hafalan yang ia miliki. Maka kita berupaya untuk memiliki hafalan Al-Quranul Karim, yang hendaknya hafalan ini bisa kita ulang-ulang di dalam ibadah kita, terlebih dalam pelaksanaan ibadah salat sunnah. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran ini akan mendapatkan mahkota kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkannya, yang tidak berlebih-lebihan terhadap Al-Quran dan tidak juga menyia-nyiakannya. Jadi ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Al-Quran ini akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah kelak dan memberi kabar gembira bagi orang yang membacanya, menghafalnya dan mentadabburi serta mengamalkan kandungannya. Yang ketujuh, orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus. Wali-wali Allah yang mendapatkan kebersamaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Maka ini adalah keutamaan yang besar bagi penghafal Al-Quran menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang mengamalkan Al-Quran dan merendahkan orang yang tidak mengamalkannya. Maka seseorang kalau derajatnya ingin tinggi, ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka hendaknya ia mengamalkan kitab Allah. Hanya dengan ini seseorang akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kekayaan yang ia miliki, jabatan yang ia punya, kedudukan dan tahta yang ia peroleh, kemuliaan di hadapan manusia, ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita banyak lihat hari ini orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam masalah hartanya, dunianya, tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Membacanya saja tidak bisa. Tidak kenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Maka seseorang harusnya berupaya, harusnya ia bersedih tatkala ia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana ia tidak bersedih? Ia tidak bisa membaca ayat-ayat Allah. Ia tidak bisa membaca petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Dia tidak bisa memahami bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman, bagaimana seruan Allah kepada manusia, bagaimana janji Allah tentang surga, bagaimana ancaman-ancaman Allah tentang neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah menyebutkan kedahsyatan demi kedahsyatan dari rentetan peristiwa yaumul qiyamah, bagaimana Allah menyebutkan kisah-kisah para anbiya yang memiliki banyak pelajaran. Bagaimana dia akan bisa mendapatkannya sementara ia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Maka jika anda ingin diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalkan kitab Allah. Sebelum anda mengamalkan, maka anda harus membacanya. Anda berupaya untuk memahami maknanya, kandungannya, mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah akhir dari pembahasan bab yang keempat, yaitu kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk kepada bab yang kelima, bab yang sangat penting dan bab yang sangat agung di dalam pembahasan kitab ini, dan ini adalah bab yang harusnya menjadi perhatian para penuntut ilmu, yaitu penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Kita katakan bahwa jalan menuntut ilmu adalah jalan yang panjang, jalan yang tidak ada ujungnya. Menuntut ilmu adalah mengarungi samudra yang tidak bertepi. Menuntut ilmu adalah ibarat seseorang yang berjalan di padang pasir yang ia tidak tahu mana ujung dari padang pasir tersebut. Maka tentunya tatkala ia mengarungi sebuah samudra, melewati padang pasir yang itu luas sekali dan dalam, maka ia memahami bahwa boleh jadi di kemudian hari akan ada penghalang-penghalang bagi dirinya dalam menuntut ilmu. Akan ada onak dan duri yang akan membuatnya terhambat dalam perjalanan memahami agama Allah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Maka beliau penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan penghalang-penghalang penuntut ilmu, yaitu penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu yang dinukil dari kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, kemudian dinukil dari kitab Awaiqut Talab, dinukil juga dari kitab Tariq Ilal Ilmi, dinukil juga dari kitab Afatul Ilmi dan beberapa kitab lainnya. Yang pertama, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu adalah niat yang rusak, niat yang salah. Dan niat ini adalah dasar dan rukun amal. Niat adalah dasar dan rukun dari amal. Apabila niat seseorang itu salah dan rusak, maka amal yang dilakukannya pun akan ikut salah dan rusak. Sebesar salah dan rusaknya niat yang ia miliki. Jadi niat ini sangat mempengaruhi amalan. Kalau niatnya salah dan rusak, maka amalan yang dilakukannya pun akan salah dan rusak, sebesar salah dan rusaknya niat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dari sahabat yang mulia Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ini potongan yang begitu jelas. Bahwa kalau niatnya A, maka ia akan dapatkan A. Niatnya B, maka ia akan mendapatkan B. Maka Nabi memberikan contoh. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia raih atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang begitu agung, yang banyak sekali para ulama mensyarah hadis ini dengan panjang lebar. Dan hadis ini adalah hadis yang dimuat pula di dalam permulaan kitab Arba'in Nawawiyah. Dan banyak kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih misalnya memulai dengan hadis ini, yaitu hadis niat yang datang dari sahabat Umar bin Khattab. Niat akan mempengaruhi amalan seseorang. Jika niatnya baik, maka amalannya pun insyaAllah akan baik. Namun jika niatnya rusak dan salah, maka demikian pula amalnya pun akan rusak dan salah, sebesar rusak dan salah niat yang ia miliki. Maka seseorang penuntut ilmu, hal yang paling wajib ia perhatikan adalah mengobati niat. Ia memperhatikan kebaikan niatnya dan menjaganya dari kerusakan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah, beliau mengatakan, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk aku obati daripada niatku." Hal terberat yang mesti diobati oleh seorang imam, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang beliau wafat tahun 161 Hijriah, adalah masalah niat. Bagaimana dengan kita di hari ini yang hidup pada tahun ini, di masa-masa seperti ini, di mana hal-hal yang dapat merusak niat begitu tersebar di tengah-tengah masyarakat, begitu mudah mempengaruhi hati kita. Media sosial misalnya, yang dengannya orang-orang menunjukkan amalan-amalannya di hadapan manusia, sementara manusia itu tidak dapat mengganjar amalan mereka, tidak dapat mengganjar atas apa yang mereka lakukan dari ketaatan. Bukankah yang mengganjar, memberikan pahala ketaatan yang dilakukan oleh seorang manusia, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita peruntukkan amalan-amalan tersebut kepada manusia yang lainnya? Perhatikan pula yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau menuturkan, siapa yang mencari ilmu karena mengharap negeri akhirat, ia akan mendapatkannya. Dan siapa yang mencari ilmu karena mengharap kehidupan dunia, maka kehidupan dunia itulah bagian dari ilmunya. Lalu Imam Az-Zuhri yang berkata, maka ilmu itulah bagian dari dunianya. Maka seseorang kalau ingin mendapatkan ilmu dengan baik, dengan sempurna, maka hendaknya ia meniatkannya karena negeri akhirat, bukan karena dunianya. Bagaimana seorang menuntut ilmu dengan niat yang benar, yaitu ia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari selain dirinya, dari orang lain. Janganlah seseorang menuntut ilmu ingin dikatakan dia alim, dia seorang ustadz, dia seorang dai, dia seorang yang memahami agama, atau dia ingin menjadi orang yang nantinya manusia akan bertanya kepadanya perkara agama. Tidak demikian. Hendaknya ia mengikhlaskan perjalanan ia menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan kejahilan yang ada pada orang lain. Karena inilah yang kita inginkan dari ilmu, yaitu amal. Beramal dengan ilmu yang berarti seorang beramal bukan di atas kejahilan. Imam Ma'mar bin Rashid berkata, barang siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu akan menolaknya hingga ia dicari hanya karena Allah. Jadi seseorang itu tidak mendapatkan ilmu karena ia mencari ilmu itu bukan karena Allah, sehingga ilmu menjauh darinya, ilmu menolak untuk bersamanya. Maka hendaknya seorang mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baiknya niat merupakan penolong yang paling besar bagi penuntut ilmu dalam memperoleh ilmu. Sebagaimana dikatakan Abu Abdullah Ar-Ruzabari yang wafat pada tahun 369 Hijriah rahimahullah, beliau mengatakan, ilmu tergantung amal. Ilmu tergantung dengan amalan. Amal tergantung keikhlasan. Dan keikhlasan mewariskan pemahaman tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baiknya niat itu keikhlasan, sehingga dia faham tentang agama ini, sehingga ia memiliki ilmu, yang ilmu itu nanti ia gunakan untuk beramal. Ibrahim An-Nakhai yang wafat pada tahun 96 Hijriah rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa mencari sesuatu berupa ilmu yang ia niatkan karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Maka kita niatkanlah belajar agama Allah ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karenanya, bukan karena dunia, bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena ingin dibicarakan oleh orang-orang sebagai orang yang alim dan sebagainya. Tidak sama sekali. Keikhlasan adalah perbendaharaan terbesar yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dalam perjalanan yang menuntut ilmu. Tidak akan pernah seseorang mendapatkan ilmu sampai ia mengikhlaskan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita memperbaiki niat kita dan dalam menuntut ilmu dan menjauhi niat buruk yang hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi. Karena terkadang seorang penuntut ilmu terbetik niat dalam hatinya untuk tampil, ingin terkenal. Apabila ia benar-benar ingin mempelajari ilmu, membaca berbagai nas dan buku sejarah, serta memperhatikan isinya, lalu ia termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu akan menjadikannya sadar kembali. Perhatiannya terhadap kitab-kitab itu membuatnya bersemangat kembali untuk berbuat kebenaran dan kebaikan. Adapun jika ia termasuk orang yang dikalahkan hawa nafsu dan syahwatnya, hendaklah ia tidak mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Seseorang kalau ia memahami bahwa ilmu ini tidaklah layak dicari dan dituntut melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini akan menjadikan hatinya tenang dalam perjalanan yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah amal besar. Sungguh sangat merugi tatkala amal besar ini diniatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penghalang dalam penuntut ilmu, ingin terkenal dan ingin tampil. Ingin terkenal dan ingin tampil adalah penyakit kronis. Tidak seorang pun selamat darinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila niat seorang penuntut ilmu adalah agar terkenal, agar ia ingin dielu-elukan, ingin dirindukan oleh manusia, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin disanjung, dan yang diinginkannya adalah itu semua, maka ia telah menempatkan dirinya pada posisi yang berbahaya. Ini nasihat bagi kita semua, bagi anak pribadi dan bagi antum sekalian, para penuntut ilmu. Jangan biarkan diri kita berada pada posisi yang berbahaya. Bagaimana bisa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dengan riwayat dari Imam Tabrani dan dengan derajat hadis yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab, salasan." Wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab, Nabi berseru tiga kali. "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum ar-riya'u wasyahwatul khafiyyah." Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa atas kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Al-Imam Ibn al-Asir rahimahullah mengatakan bahwa maksud dari syahwat yang tersembunyi dalam hadis itu adalah keinginan agar manusia melihat amalannya. Nasallahu alaihi wa sallam. Hendaknya kita bagi para penuntut ilmu, kita semua ini penuntut ilmu, mengoreksi kembali tujuan kita untuk menuntut ilmu ini. Apakah sekedar kita ini ingin postingan kita di-like manusia, postingan kita ingin dilihat oleh manusia, postingan kita di media sosial, tulisan-tulisan kita ingin di-share oleh manusia, lalu kita berbangga dengan jumlah yang banyak, ingin tampil, ingin dikenal, ingin dikatakan penulisnya fulan bin fulan. Maka janganlah demikian. Nabi SAW khawatir akan permasalahan ini, penyakit yang satu ini, yaitu riya wa syahwatul khafiyah, riya dan syahwat yang tersembunyi. Dan syahwat yang tersembunyi adalah keinginan agar manusia melihat amalannya. Mahmud bin Ar-Rabi yang wafat pada tahun 66 Hijriah berkata, ketika kematian hendak menjemput Syaddad bin Aus, ia berkata, yang paling aku takutkan menimpa umatku, dan Syaddad bin Aus ini seorang sahabat, yang paling aku takutkan menimpa umat ini adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Dikatakan bahwa syahwat yang tersembunyi adalah ketika seorang ingin senang apabila kebaikan dipuji. Dan ini adalah nasihat bagi kami pribadi dan bagi antum semua, terlebih mereka yang terjun di medan dakwah. Apapun cara mereka dalam medan dakwah ini, peran mereka, entah peran mereka sebagai seorang dai, seorang ustaz, seorang guru agama di lingkungan tempatnya tinggal, entah dia sebagai seseorang yang membantu memfasilitasi dakwah, maka hendaknya ia memiliki niat yang ikhlas. Dan jangan sekali-kali obsesinya adalah untuk ingin dikenal dan ingin tampil, ingin orang mengatakan siapa yang bantu ini, siapa yang memfasilitasi, kemudian katakan fulan dan fulan, lalu dia berbangga dengan itu, bergembira dengan itu semua. Maka ini adalah asyahwat al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi, yaitu keinginan untuk dikenal dan senang apabila kebaikannya dipuji. Senang jika kebaikannya dipuji, ini penyakit yang tidak boleh dibiarkan oleh setiap manusia. Seorang hamba harus bergembira tatkala amalannya dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup baginya. Dan Allah pasti tahu tentang amalannya. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Ya. Berbeda dengan seseorang yang justru kegembiraannya dan dia senang dihormati lantaran ilmu yang dimiliki dan amal yang dia kerjakan. Maka ini menunjukkan bahwa adanya sifat riya, ingin dilihat oleh orang lain. Dan dia sum'ah, ingin didengar oleh orang lain dalam dirinya. Barang siapa yang memperlihatkan amalannya karena riya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkannya kepada manusia. Allah akan perlihatkan. Dan barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan amal kejelekannya kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bihi, wa man yura'i yura'i Allahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan, menyiarkan amalannya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya, yaitu di hadapan manusia pada hari kiamat. Allah akan bongkar seluruh aib kita. Kalau sudah demikian, aib kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia pada yaumul kiamat, maka siapa yang dapat menutupnya? Maka bagaimana keadaan diri kita di hari yang agung tersebut, di hari yang besar, di hari kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka janganlah kita ingin dikenal, janganlah kita cinta dengan popularitas, janganlah kita ingin agar orang mendengarkan amalan-amalan kita. Cukup bagi kita Allah yang mengetahui setiap amalan yang kita lakukan. Adapun pandangan manusia tentu yang berbeda-beda atas diri kita. Jika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Maka kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi dari penyakit riya dan syahwat yang tersembunyi ini. Dan syahwat ini merupakan musibah kecuali bagi orang yang hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mendengar bahwa namanya disebut-sebut, beliau mengatakan, "Semoga ini bukan ujian bagiku." Demikianlah praktik para salaf yang mereka tidak ingin tenar, tidak ingin terkenal. Berbeda dengan hari ini, waliyadzubillah, kita dapati sebagian manusia yang tidak memiliki ilmu atau tidak memiliki pondasi yang kuat dalam dasar-dasar keilmuan, berbicara hanya ingin dikenal, hanya ingin yang dicari, kalau istilah anak-anak hari ini, ingin viral, ingin mendapatkan like. Dan ini banyak orang-orang seperti ini. Hendaknya kita tinggalkan manusia-manusia yang hidupnya hanya untuk mencari sensasi, manusia-manusia yang hidupnya hanya ingin mencari perhatian di depan manusia, namun ia tidak ingin mencari perhatian berupa kasih sayang dan kecintaan Allah kepada dirinya, maka lakukanlah amalan dengan ikhlas, bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin didengar oleh manusia atas amalan, baik amalan yang dilakukan oleh anggota badan maupun lisan kita. Cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, di antara penyakit atau penghalang seseorang dalam menuntut ilmu adalah lalai menghadiri majelis ilmu. Para ulama salaf mengatakan bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tetapi sekarang ilmu itu mendatangi kita dan tidak didatangi kecuali beberapa saja. Hari ini kita lihat ilmu datang kepada kita. Ada yang masuk broadcast dalam grup-grup WhatsApp, isinya masalah-masalah ilmu, namun sedikit yang mempelajarinya kembali. Kami pribadi lebih condong kepada lebih baik orang sedikit dalam mengikuti grup-grup seperti itu, lalu ia fokus daripada semua dia masukin namun tidak ada yang ia konsentrasi kepada, ia tidak fokus di salah satunya. Dan hari ini kitab-kitab yang tadinya kitab-kitab itu dalam bentuk-bentuk yang hard copy, dalam bentuk-bentuk yang berat, mesti dibawa ke sana kemari, sekarang semua bisa dapatkan dalam PDF. Ilmu datang kepada kita, namun datangnya ilmu itu tidak cukup. Kita butuh murajaah, butuh himmah yang tinggi, ulul himmah, himmah, tekad yang tinggi, yang kuat dalam menuntut ilmu. Itulah yang akan membantu penuntut ilmu itu sendiri. Jika kita tidak memanfaatkan majelis ilmu yang sesuai dengan sunnah, tidak memanfaatkan majelis ilmu yang sesuai dengan as-sunnah dan pelajaran disampaikan, niscaya kita akan gigit jari sepenuh penyesalan. Seandainya kebaikan yang ada dalam majelis-majelis ilmu hanya berupa ketenangan. Misal orang datang majelis ilmu, dia enggak paham. Kebaikan hanya ketenangan bagi yang menghadirinya. Rahmat Allah yang meliputi mereka. Cukuplah dua hal ini bagi seseorang penuntut ilmu sebagai pendorong untuk dia mendatanginya. Mungkin dia tidak faham, tidak mengerti. Yang penting dia datang. Di sana ada keutamaan, yaitu ketenangan yang akan ia raih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan meliputi mereka. Lalu bagaimana jika ia mengetahui bahwa seseorang yang hadir dalam majelis ilmu insyaallah akan memperoleh dua keberuntungan, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat ketika ia amalkan dan ganjaran pahala di akhirat. Dia mendapat ilmu lalu ia bisa amalkan dan pahala di akhirat kelak. Maka harusnya ini menjadikan diri semakin antusias untuk mempelajari ilmu. Seorang muslim hendaklah sadar bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemudahan kepada hambanya dalam menuntut ilmu. Allah Ta'ala memberikan kemudahan dengan ada beberapa fasilitas dalam menuntut ilmu. Hari ini berbeda dengan zaman yang para salafus salih terdahulu. Bukankah sekarang ini dengan mudahnya kita bisa mendapatkan bekal untuk menuntut ilmu? Seperti uang, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, buku-buku, dapat dengan mudah kita dapatkan. Bahkan kita tidak perlu keluar, dalam rumah bisa kita dapatkan ilmu. Lagi-lagi urusannya adalah ulul himmah, himmah, tekad yang kuat, yang tinggi dari setiap penuntut ilmu itu sendiri. Berbeda dengan para ulama terdahulu, para ulama salaf, mereka sangat sulit mendapatkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kebutuhan pokok mereka saja susah. Bukankah sekarang ini telah banyak didirikan masjid, pondok pesantren, majelis talim dan lainnya, disertai sarana ruangan yang serba mudah dengan adanya lampu, kipas angin, AC dan lainnya. Dulu para ulama tidak ada, mereka mengandalkan lampu dari api, dari pelita dan sebagainya. Tidak seperti hari ini, jika siang kepanasan, jika malam kedinginan. Hari ini penuntut ilmu, rumah-rumah mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan di masa yang penuh dengan kemudahan. Tinggal kita yang ingin betul-betul belajar atau tidak. Bukankah sekarang berbagai kitab ilmu telah dicetak dengan begitu rapi, bagus dan mudah dibaca? Dulu tidak ada kitab-kitab yang dicetak, yang dijilid dengan rapi, covernya bagus dengan hard cover dan sebagainya, kemudian ada pembatas di tengah-tengah kitab. Tidak ada dulu. Semua berupa manuskrip, lembaran demi lembaran dikumpulkan, dicari, mereka tulis dengan catatan mereka sendiri. Hari ini dengan segala kemudahan, sebagian penuntut ilmu lalai untuk menghadiri majelis ilmu, padahal fasilitas sangat mendukung. Lalu di mana orang-orang yang memanfaatkan nikmat Allah yang sangat besar ini untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i? Bukankah sekarang sudah banyak ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf mengajar dan berdakwah di tempat daerah Anda? Dakwah salaf meskipun masih minoritas negeri ini, namun kita katakan jauh lebih berkembang daripada masa-masa yang lewat, masa-masa yang lalu. Di semua provinsi insyaAllah telah ada da'i-da'i yang bermanhaj salaf, para ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf. Bahkan di satu kota bisa banyak ustaznya yang bermanhaj salaf. Namun kemana para penuntut ilmu yang mau datang di majelis ilmu secara konsisten dan sungguh-sungguh? Maka mengapa dengan kemudahan demi kemudahan yang ada pada hari ini masih sebagian manusia lalai untuk menghadiri majelis ilmu? Bahkan mereka yang mengatakan dirinya penuntut ilmu pun tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Maka hal ini adalah sesuatu yang menjadi introspeksi kita bersama sebagai bentuk ya, untuk menjauhkan diri dari segala penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Inilah tiga poin yang bisa kita ambil dari bab yang kelima, yaitu penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niat yang rusak. Kemudian yang kedua, yaitu ingin terkenal dan ingin tampil. Serta yang ketiga, lalai dalam menghadiri majelis ilmu. Tiga poin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya. Masih berkaitan dengan penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk semangat, untuk antusias, untuk memiliki semangat yang tinggi di dalam mempelajari agama Allah azza wa jalla. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan setiap niat kita dalam mempelajari agamanya yang mulia ini. Kebaikan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.